Yaitu pertanyaan yang pertama, datangnya dari Juhroh dari Abu Dhabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, ketika saya sholat dan saya baca surah Al-Fatihah atau An-Nas, kadang suara saya agak kedengeran. Kata teman saya, keras suaranya. Tapi saya yang baca gak ngerasa keras. Dia bilang kalau wanita sholat itu jangan ada suara, baca di hati saja, haram hukumnya katanya. Tapi yang saya tahu itu kalau sholat berjamaah, yang tidak dibolehkan mengeluarkan suara. Tapi kalau sendirian sholat, apa itu juga diharamkan? Apa sholat saya haram, Buya? Terima kasih, Buya. Baik. Ada bacaan yang sunnah dikeraskan, yaitu di saat kita sholat, di sholat jahriyah, sholat malam, sholat maghrib, ya nak? Sholat isya, sholat subuh. Bagi siapapun yang melakukan sholat-sholat tersebut, sunnah mengeraskannya. Imam membaca Fatihah dan suratnya, sunnahnya dikeraskan di rakaat pertama dan kedua. Kalau imam yang gelendem saja diem, sholatnya sah, tapi kehilangan kesunnahan mengeraskan suara. Apakah hanya untuk imam saja? Oh tidak, siapapun yang sholat sendiri maka tetap sunnah mengeraskan. Cuman jangan kerasnya seperti kerasnya waktu kamu jadi imam, bikin orang pusing nanti. Yang penting melebihi daripada di saat kita pelan, jadi diangkat bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa. Dan wanita pun tetap disunnahkan mengeraskan suara, tidak haram, dengan catatan tidak ada orang ajnabi di hadapanmu, tidak ada orang lain. Kalau yang mendengar suamimu, biar dia senang dengan suaramu. Anakmu enggak apa-apa, bapak enggak apa-apa, mahram. Tapi kalau orang lain, dilirihkan. Bahkan kalau menjadi imam pun hendaknya dilirihkan, karena dilirihkan bukan berarti lirih hanya didengar oleh jamaah saja. Tapi kalau sholat sendiri, dan jika sholat sendiri tetap disunnahkan mengeraskan suara. Anda kalau sholat fardu sendiri, tapi kan sudah belajar sholat jamaah kemarin, masa masih sholat sendiri? Berusahalah untuk tidak sholat sendiri. Dan takutlah kalau sholat sendiri, takut tidak diterima oleh Allah. Tapi kalau rame-rame kan, kalaupun ketinggalan kan sudah punya ilmu, ada tolong-menolong dalam sholat jamaah, kan sudah tahu ilmunya. Ada yang sudah sholat, temani saya yuk, kan begitu. Jadi gak akan sholat sendiri. Anggap saja Anda harus sholat sendirian, melakukan sholat fardu, yang fardunya yang tadi suratnya surat jahriyah, yang sholat jahriyah, terang-terangan. Sholat yang dikeraskan, maka disunnahkan mengeraskan, biarpun dia sholat sendiri, bahkan biarpun perempuan. Kalau perempuan catatannya, tidak ada orang ajnabi di hadapannya. Jadi gak sampai haram, gak haram, bahkan sunnah. Betul akan menjadi haram gitu. Sebagian ulama menjelaskan bahwasanya kalau kamu keras-keras sampai orang pada kedengaran semuanya di dalam sholatmu, seperti itulah. Jadi tidak haram kalau memang aman, rumah aman, di kamar yang aman, tidak apa-apa. Lebih keras daripada antusmi'i nafsaki. Sholat itu kan wajibnya memperdengarkan untuk dirinya sendiri. Itu wajib yang asas. Jadi kalau membaca Fatihah cukup gerak mulut saja enggak sah. Harus engkau membaca Fatihah sampai engkau perdengarkan di dalam telingamu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Sah. Tapi kalau hanya gerak mulut saja enggak keluar suara, tidak sah. Lah sunnah tadi didapat, Anda tingkatkan sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah mendapatkan kesunnahan. Wallahu a'lam bissawab.